terdalam yang pernah ku rasa. Hasratku hanyalah untukmu, terukir manis dalam renunganku. Jiwamu, jiwaku menyatu, biarkanlah ku rasakan hangatnya sentuhan kasihmu. Bawa dadaku, penuhiku, berilah diriku kasih putih di hatiku. Curahkan isi jiwaku hanya padamu dalam air hidup. Kau bawa selamanya diriku, biarkanlah ku rasakan hangatnya sentuhan kasihmu. Bawa dadaku, penuhiku, berilah diriku kasih putih di hatiku. Isi jiwaku dengan